Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua manusia paling sempurna. Bila selalu menentangnya, jangan bertawanya, berat siksaannya. Jangan bertawanya, berat siksaannya. Oh, Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua manusia. Berjuanglah dengan berdoa agar peroleh.